Paham ya? Ketika ada yang terlalu maju, diminta mundur, lurus. Ada yang terlalu mundur, diminta maju untuk lurus. Dan dengan cara mensejajarkan pundak dengan pundak, manakib. Sehingga betul-betul dibikin lurus, selurus-lurusnya, rapat, serapat-rapatnya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama ya, jadi imam yang melurus rapatkan saf. Barakallahu fikum. Ketika para jamaahnya memahami sunnah Rasul ini, mempermudah pekerjaan imam. Dia tinggal nengok gitu, sudah rapat semua. Bila ada yang kurang rapat, maju dia. Tolong dirapatkan. Mundur sedikit, maju sedikit. Tapi kalau enggak paham sunnah repot. Diluruskan rapatnya, diluruskan safnya, rapatkan safnya, penggang terus. Hayr insyaallah. Itu di antara barokahnya ibadah salat di masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa mengamalkan sunnah sesuai dengan bimbingan sunnah. Wallahul musta'an. Gitu ya. Artinya sang imam tidak cukup hanya mengucapkan sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamish shalah atau min iqamatish shalah, menghadapnya ke arah kiblat. Allahu akbar, shofnya masih berantakan. Lah, tapi harus betul-betul menghadap ke arah makmum, jamaahnya perhatikan. Ketika shofnya sudah rapat lurus, baru memulai salatnya. Barakallahu'alaikum. Pernah satu kali beliau sudah meminta supaya rapatan lurus. Tiba-tiba ketika mau takbir, melihat ada yang maju. Beliau mengurungkan takbirnya dan meminta orang tersebut meluruskan shofnya. Sehingga para makmum diharapkan membantu pekerjaan imam. Langsung shof lurus rapat. Kemudian pada kata-kata la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, menunjukkan kewajiban rapatnya shof, lurusnya shof. Ya, ancaman ini menunjukkan kewajibannya. Baik, apa ancamannya? Ikhtilafus shufuf yujibu ikhtilafal qulub. Berselisihnya shaf-shaf itu mengakibatkan berselisihnya hati. Ya, ini satu rasul ya, ikhwan. Artinya supaya hati-hati kaum muslimin menyatu, jangan berselisih, jangan bertikai. Mereka menyatu bersaudara, satukan saf. Rapatkan saf, luruskan saf. Hati kalian akan menyatu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Sehingga ancaman itu menunjukkan kewajiban. Sehingga ketika shofnya lurus rapat, pertanda pelakunya, hati-hatinya itu menyatu. Ukhuwahnya bagus. Muamalahnya baik. Hatinya enggak berselisih. Tapi ketika sudah shofnya enggak mau diluruskan, alamat hatinya berselisih. Enggak menyatu. Gampang berselisih, gampang berseteru. Gampang tersinggung, gampang bermusuhan, gampang saling membenci. Dikatakan pelanggaran sunnah. Ikhtilafus shufuf yujibu ikhtilafal qulub. Maka ahlus sunnah wal jamaah harus merapatkan hati dengan merapatkan shaf. Rapatkan shaf anda, rapat hati anda. Luruskan shaf anda, lurus hati anda. Nah, Jadi amalan lahiriah diikat dengan amalan batiniah. Maka jangan pernah menganggap remeh urusan rapat dan lurusnya shaf. Barakallahu. Kemudian sabda yang terakhir menunjukkan keutamaan. Keutamaan shaf pertama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada shaf-shaf yang pertama. Fadilah shaf yang pertama. Dulu para salaf berebut untuk mendapatkan shaf yang pertama. Sampai kalau seandainya mereka tahu keutamaan shaf yang pertama ini, akan berebut, akan berundi mereka. Sehingga harus berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Enggak mungkin yang kedua, enggak mungkin hakikat. Jangan dengan sengaja di belakang shaf pertama kosong enggak mau maju. Pertanda orangnya enggak mau maju. Orangnya enggak mau dapat keutamaan besar. Barakallahu fikum. Naam, hadza wadihun. Wa qala rahimahullahu ta'ala rusuu sufufakum وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق. Ini bab mengambil lafaz hadis. Rassu sufufakum. Ar-rassu dhammul ba'd ila ba'd. Ya. Rassus sufuf itu artinya menggabungkan sebagian bersebagian yang lain. Menggabungkan sebagian dengan sebagian yang lain artinya merapatkan. Dia rapat. Wa qaribu bainaha, dan hendaklah kalian saling mendekat. Saling mendekat di antara saf-saf tadi. Jadi jangan terlalu lebar kakinya. Kalau terlalu renggang kakinya, berjauhan sofnya. Sehingga agak merapat secukupnya, sehingga bisa lebih erat lagi, bisa rapat lagi, bisa bergabung lagi. Wahadu bainal a'naq, dan sejajarkan di antara leher-leher. Leher sesuai dengan pundak, dengan pundak, dengan pundak, dengan pundak. Sehingga antara pundak dengan pundak temannya itu menempel sejajar. Itu akan bisa dilakukan ketika kakinya renggangannya enggak terlalu lebar. Ya, coba antum perhatikan ketika kakinya terlalu lebar merenggang akan tersentuh ujung kaki dengan ujung kaki. Sementara pundaknya berjauhan. Yang diperintahkan adalah saf rapat. Kaki mendekat, jangan terlalu merenggang. Pundak sejajar, leher sejajar. Barakallahu fikum. Itu di antara cara untuk merapatkan saf dan meluruskannya. Dalam lafaz yang lain dalam sahih, al-ka'b bil ka'b wal mankib bil mankib. Itu kata Rasul. Al-ka'b bil ka'b, mata kaki dengan mata kaki. Jadi mata kaki kamu nempel dengan mata kaki teman kamu. Itu pertanda tidak terlalu lebar kakinya tadi. Wal mankib bil mankib, pundak dengan pundak nempel. Agar. Dipahami ya? Ini di antara cara untuk merapatkan, meluruskan saf. Patokannya adalah mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Renggangan kaki jangan terlalu lebar. Barakallahu fikum, dan dieratkan. Ini semuanya dengan lafaz perintah. Menunjukkan kewajiban. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Siqayah, ma'ruf. Qala haddathana Aban. Aban ibn Yazid Al-Attar. Siqatun. Lahu afrad. An Qatadah. Qatadah binti Amal Sadusi. Imam. Qatadah ma'ruf. Qatadah binti Amal Sadusi Abul Khattab. An Anas ibn Malikin. Dari Anas bin Malik Abu Hamzah. Semoga Allah meridainya. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Rassu sufufakum." Rapatkan saf-saf kalian. "Wa qaribu bainaha." Dan saling mendekatlah di antara saf-saf tadi. "Wahadu bil anaq." Dan sejajarkan dengan leher-leher. "Falfawalladhi nasi biyadih." Sungguh demi zat yang jiwaku di tangannya. "Inni la'ar syaitan." Sungguh aku melihat setan. "Yadkhulu min khilali saf." Dia masuk di sela-sela saf. "Ka'annaha al-hadaf." Hadaf. Dengan manfaat hak dan zal. Hadaf. Seolah-olah setan itu adalah hadaf. Al-hadaf itu jama'. Mufradnya adalah hadafah. Hadafatun, hadafatani, hadaf. Sama kayak qasabatun, qasabatani, qasad. Al-hadaf adalah ghanamun sudun sigar. Ghanamun sud. Kambing hitam. Sigar yang masih kecil. Anak kambing warnanya hitam. Maksudnya kalau hitam-hitam itu setan ya. Ya. Bukan orang. Kambing hitam sekarang ini setan. Yang lain terkait dengan kalbun, kalbun aswad, anjing hitam itu setan. Ya, terkait dengan yang memutuskan saf, kalbun itu kalbun aswad. Yang irang-irang hitam itu setan ya. Bukan orang, bukan baju. Kalbun aswad, ghanamun aswad. Secara realnya memang para dukun-dukun, tukang sihir dan semisalnya senang yang serba hitam-hitam. Bukan berarti tidak boleh pakai baju hitam. Karena Rasul pernah menggunakan imamah sauda. Menggunakan sorban warna hitam. Nampak gagah. Barakallahu fikum. Baik. Itu namanya al-hadats. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala. Hadza hadithun sahihun wa rijaluhu rijalus sahih. الحديث أخرجه النسائي وعنده تصريح قتادة بالتحديث. Dan pada Nasai ada tasrih Qatadah dengan tahdits. Dia mengatakan haddatsana Anas bin Malik. Tidak mengatakan an, tapi haddatsana Anas bin Malik. Beliau penting menerangkan demikian dengan Qatadah mudallis. Qatadah rawi yang mudallis menyamarkan hadis. Walaupun sebagian ulama mengatakan aman tadrisnya enggak ada masalah, cuman saya perlu menambahkan pada riwayat yang Nasai ada kata-kata tahdits dari Qatadah haddatsana Anas bin Malik sehingga aman, enggak ada masalah. Baik. Untuk riwayat ini barakallahu fikum tegas menunjukkan kewajiban. Lafadznya apa ini? Perintah. Yang pertama kewajiban merapatkan saf. Yang kedua kewajiban mendekatkan saf, muqarabah bainas shufuf. muqarabah bainas shufuf, mendekatkan antara shaf itu dengan cara apa? Kakinya jangan terlalu membuka, jangan terlalu renggang. Yang ketiga, kewajiban meluruskan shaf. Lurus. Caranya bagaimana? Mensejajarkan antara pundak dengan pundak, leher dengan leher. Itu sejajar. Dalam lafaz yang lain, dengan cara mata kaki dengan mata kaki. Rapat dan lurus. Yang menegaskan kewajibannya, lafaz yang terakhir. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan, menyaksikan setan-setan itu menyusup di tengah-tengah saf kayak kambing-kambing, ireng kambing hitam yang kecil itu. Anak kambing yang hitam-hitam itu. Gitu ya. Jangan sampai Anda membiarkan setan di sela-sela saf Anda. Ini Anda, teman Anda ada yang jarang, hati-hati. Ada setannya di situ. Ada kambing kecil hitam di situ. Setan maksudnya. Ini apabila enggak ada uzur, merenggangkan saf tanpa ada uzur, maka setan akan masuk. Dan ini perkara gaib. Kita sebagai seorang mukmin hanya mempercayai berita Rasulullah SAW. Kita mengatakan sami'na wa shadaqna. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai Anda seperti orang-orang yang enggak punya iman. Mengolok-ngolok, melecehkan, merendahkan, menghinakan hadis seperti ini. Na'udzubillah. Ada beberapa pihak na'udzubillah yang berani istihza bihadza. Merendahkan, melecehkan, mengolok-olok bab ini. Enggak mau dia renggang, enggak mau dia rapat, dia maunya renggang. Ben, setan bareng aku sholatnya katanya. Lah kok seneng sama setan sholatnya? Anda ini apa? Manusia apa setan? Melansa. Mana setannya? Kok tidak kelihatan? Katanya ada kambing ireng. Mana kambing ireng? Kambing putih kabeh kok. Gitu. Kambingnya putih semua. Tidak ada hitam itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Adalah ya juz. Seorang yang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya SAW, harus sami'na wa sadaqna. Ini beritanya Rasulullah SAW. Ya, beliau hanya menyebutkan wahyu dari Allah Azza wa Jal. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seorang yang mukmin mendengarkan kabar seperti ini khawatir. Jangan sampai ada setan di tengah-tengah sofnya. Bukan malah bangga sama setan. Jangan. Karena setan merusak sholat. Sehingga dia berusaha untuk masuk ke sholat-sholat sof tadi itu. Maka rapatkan. Serapat mungkin. Selurus mungkin. Sunnah Rasulullah SAW. Hukumnya wajib ala rajih. Dan dalam rangka untuk membendung setan. Supaya jangan sampai masuk ke sholat-sholat. Soft. Lafaz ini yang menekankan kewajibannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Hafalkan dua-duanya ya. Ya. Kalau mau dihafalkan satu, hafalkan yang terakhir ini. Hadisnya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Wallahu tabaraka wa ta'ala bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muadzin yu'adzin. Apakah tidak ada lagi adab salaf? Insya Allah. Jangan pernah berpikir khatam sebelum Ramadan. Gitu. Nah, kita akan menyertai kajian kita taratan-taratan. Ya, insya Allah. Masih panjang, insya Allah. Semoga panjang umur. Nah, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Akan kita selesaikan insya Allah. Ini loh sudah berapa tahun ini? Baru jilid dua. Sabar aja, insya Allah. Gitu ya. Kalau lagi yang shock, kita sertakan yang itu. Kalau lagi yang ini, kita pandang kok perlu agak banyak yang harus dibaca, ini dulu aja. gitu ya, tidak ada ruginya kalau antum fotokopi, tidak ada ruginya juga antum menulis adab-adabnya, gitu ya, tenang saja, insya Allah kita. Masya Allah. Apakah Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Ma'ribi di Yaman termasuk Ahlus Sunnah? Dia sudah diklaim, difonis oleh Masyaikhul Yaman dulu. Saya masih di sana dari mulai awal fitnah sampai akhir. Dikatakan sebagai seorang ikhwani. Ya, seorang ikhwani. Mubtadi'un dhal ikhwani. Barakallahu fikum. Itu Masyaikhul Yaman sendiri yang menyampaikannya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ini yang berangkat ke sana, link-linknya haula al-mumayyi'in. Barakallahu fikum. Linknya Rojak dan kawan-kawannya, kalau ke Yaman masih ke orang ini. At-tuyur al-ashkaliha taqa. Barakallahu fikum. Yang namanya burung hinggap kepada burung yang sejenis. Allahul musta'an. Yang satunya lagi, yang member-member kayak mereka ini, linknya ke Ma'bar Muhammad Al-Imam, dan yang sekarang ini banyak markis lagi dipegang sama dia. Di Ma'bar, kemudian di Fius, temannya Syekh Abdul Adhan ini sekarang dipegang sama mereka. Akhirnya ke sana sekarang mereka. Atu yalah sekali ya takau. Jadi hiapnya kepada yang jenis dengan mereka ini. Ya, Allahul Musta'an. Apakah sujud tilawah hanya berlaku pada salat? Tidak. Berlaku untuk yang membaca Al-Quran dan membaca ayat sajdah. Bisa dalam salat, bisa di luar salat. Wallahu a'lam bissawab. Wanita yang sudah lansia, apakah masih wajib memakai cadar? Tidak wajib. Dengan nas Al-Quran, kecuali apabila khawatir mengandung fitnah, maka menggunakan cadar. Dan ketika menggunakannya itu lebih afdal. Barakallahu fikum. Dengan nas Al-Quranul Karim namanya. Bagaimana kabar Syekh Rabi sekarang? Alhamdulillah, kabar khair, kabar baik. Sehat al-afiat, barakallahu fikum. Beberapa kali diinformasikan oleh Syekh yang sempat ke sana, kondisinya baik dan menyampaikan salam kepada para salafiyin di manapun mereka berada, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Jika orang awam memberi jarak sholat, apakah setan ikut sholat? Enggak ikut sholat setan ya, Pak. Dia mengganggu softnya. Tadi itu ucapannya orang-orang yang enggak percaya dengan hadis. Mana kok? Sudah biarkan sini. Biar sama-sama saya sholatnya gitu. Setan enggak sholat. Kafir dia ya, Allah ya. Baik. Tapi dia datang untuk mengganggu, merusak soft. Ketika soft-softnya itu renggang, jadi kayak anak kambing hitam. Nusup, ya. Atau kambing kalau sudah memasukkan gitu, nyur-nyur gitu ya, Pak. Allah ibarisi. Hayran insya Allah. Ketika antum diminta untuk menjadi imam mereka, ya sebisa mungkin menyampaikan itu. Luruskan, apakan soft, gitu. Pelan-pelan. Disampaikan kepada mereka ilmu ini supaya mereka bisa memahami dengan baik dan bisa menerapkan dengan sebaik mungkin. Dan itu perlu proses. Umumnya orang-orang awam nas tidak rapat, enggak rapat, renggang ya. Pelan-pelan, bismillah, kita dengan cara yang hikmah, pelan-pelan, lama-lama mau dia rapat. Alhamdulillah ta'ala wa taufiq. Antum jangan langsung main kasar. Dia menjauh atau dekati lagi, jauh dekati lagi, jauh dekati lagi, jauh dekati lagi. Jadi kamu injek kakinya dia tadi. Wah, itu bikin heboh, bikin fitnah ya. Ya semampunya ketika beliau yang nggak mau rapat sudah. Antum mendekat, jangan terlalu rapat. Paling tidak antum tempelkan ujung jari kakimu ke ujungnya dia. Ah, lumayan sudah nempel ya. Nanti biasanya ketika sedang duduk itu rapat antar lututnya. Fattaqullaha mastata'tum. Namanya masyarakat, ilmunya belum nyampe, kita harus bersapa dalam menyampaikan. Gitu ya. Ada ikhwan yang seperti itu, semangat sekali untuk mengamalkannya, dipepet orang awamnya itu. Marah mereka, diinjak kakinya ikhwan, diinjak juga kakinya orang awam tadi itu. Ya ribut. Allahumma musta'an. Maha kata ikhwan. Bukan dengan cara demikian, antum harus menjadi hakim, hukama, uqala, orang yang harus bijak, yang arif, yang cerdas gitu, dikarenakan ilmunya belum nyampe. Gitu ya. Pelan-pelan barakallahu. Apakah boleh mendoakan pengantin baru langsung kepada orang? Iya, langsung pada orangnya doakannya itu. Selesai akad nikah segala macam, langsung ke orangnya doakan. Barakallahu lak, baraka alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Gitu. Terus doakannya sama siapa? Kalau gak mungkin datang ya, doakan Japri. Via Japri, WA atau apa gitu ya. Barakallahu lak, baraka alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu fikum. Yang mau nikah siapa? Hah? Oh ada maksudnya tuh. Semoga dikasih kemudahan dan kelancaran. Semoga acaranya lancar. Barakallahu fikum. Alafu, saya pribadi belum bisa hadir. Maafkan saya ya, kasih ulur ya, belum bisa hadir. Semoga kalau pas balik ke sini lagi, kita doakan untuk beliaunya. Doa tadi. Barakallahu. Antum tahu orangnya ya? Masya Allah, sudah ngapal semua. Yang lain menyusul kayaknya ya. Nah iya, satu persatu ini Masya Allah para musyrif-musyrif kita ini maju ini. Jadi, kalau bicara pondok itu kayak rumah, mudir amnya kayak orang tuanya, Ustaz Agus ini sudah punya banyak mantu. Nah gitu ya. Sudah punya banyak cucu. Masya Allah. Kalau kayak rumah, ini pondok ya. Dan begitu, kalau ketemu dengan yang lainnya di luar sana, sadita yang lainnya, weh, sudah banyak mantunya ya. Duh. Cuma satu perasaan, lah itu, oh iya, ya, paham. Maksudnya, muridnya nikah, gitu. Nah, seringkalinya itu, pondok yang sini dapat pondok yang sana, gitu. Wah, besanan nih, gitu. Nah, antara pondok ini sama pondok yang sebelah sana. Tapi yang pondok sana kan berarti kan ustadznya orang tuanya. Ini kita orang tuanya. Sama-sama orang tuanya namanya Besan. Hair insyaallah. Itu artinya interaksi antar kita itu bagus. Paham ya? Hubungan itu sangat bagus. Sehingga sampai ada bahasa seperti itu. Kapan hari santrinya itu menikah ya sama santri kita orang yang di sini? Yang mana? Oh, yang saya nggak tahu sih. Maksud saya harus mencari tahu siapa istrinya kan? Nggak mungkin. Dikasih tahu. Alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Kita jadi besan sekarang ya. Lah, apa jadi besan? Wis. Antar santri. Nah, gitu ya. Hayat insya Allah. Cukup ya. Naklafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadhalu hafizakumullahu tabaraka wa ta'ala.